wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Dua Jumadil Awal, tanggal 2 Jumadil Awal 1437 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 11 Februari 2016. Al-Mansubat, isi mansub berapa jumlahnya? 15. Kalau marfu? 7. Besok kita pelajari isi majrur ada 3. Berarti formasinya berapa? 7, 15, 3 ya. 7, 15, 3. Yang marfu 7, yang mansub 15. Untuk yang mansub, yang pertama apa? Maf'ul bi. Yang kedua maf'ul mutlak. Yang ketiga maf'ul fi, atau yang disebut juga dengan dzaraf. Yang keempat hal. Kelima tamyiz. Keenam mustatsna. Nggih. Ketujuh isim la nafiyah lil jins. Kedelapan munada. Hari ini 9 dan 10. Hari ini 9 dan 10. Halaman 73. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Ibnu Ajurrum rahimahullah fi Ajurrumiyatihi babul maf'ul min ajli. Bab al-maf'ul min ajli. Bab yang menerangkan tentang apa? Maf'ul min ajli. Itu sebuah istilah. Al-maf'ul min ajli atau maf'ul li ajli juga enggak ada masalah. Apa pengertiannya? Wa huwa, yaitu al-ismu isim, al-mansubu mansub, alladhi yang yudhkaru disebutkan. Maf'ul min ajlih adalah isim mansub yang disebutkan. Bayanan untuk menerangkan. Untuk menerangkan. Li sababi, sebab wuku'i terjadinya al-fi'li, fi'il, perbuatan. Selesai, itu maf'ul li ajlih. Jadi maf'ul min ajlih adalah isim mansub yang fungsinya menerangkan sebab terjadinya perbuatan. Berikan keterangan. Bentuknya selalu masdar. Itu poin pertama. Yang kedua di bawahnya, tepat sebagai jawaban dari pertanyaan kenapa. Tepat sebagai jawaban dari pertanyaan apa? Ke kenapa. Kenapa? Karena kan begitu. Nahu kaulika, apa artinya nahu kaulika? Seperti ucapanmu. Qama Zaidun ijlalan li amrin. Qama artinya qama, berdiri. Zaidun, Zaid. Apa artinya qama Zaidun? Zaid berdiri. Kenapa Zaid berdiri? Kan gitu pertanyaannya. Kenapa Zaid berdiri? Jawabannya ijlalan li amrin. Ijlalan itu menghormati. Untuk menghormati. Li amrin amr. Amrin amr. Untuk menghormati amr. Perhatikan di situ ijlalan isim nggih. Tanda isimnya apa? Tanwin. Mansub atau marfu? Mansub. Tanda nasabnya? Fathah, karena isim mufrad. Isim mansub dan ijlalan adalah masdar. Jadi ajalla yujillu ijlalan. Ijlalan isim mansub, fungsinya apa? Menjelaskan sebab terjadinya pekerjaan. Apa pekerjaan yang dimaksud? Berdiri. Berdiri. Jadi Zaid berdiri untuk menghormati Amr. Kenapa Zaid berdiri? untuk menghormati Amr. Jadi ijlalan mansub kedudukannya sebagai apa? Maf'ul min ajli. Contoh kedua, wa qasadtuka ibtigha'a ma'rufik. Qasadtuka, qasadtu, saya bermaksud. Maksudnya saya menemui kamu. Saya menemui kamu, saya menemui Anda. Saya menemui Anda. Kenapa? Tujuannya apa? Ibtigha'a ma'rufik. Untuk mencari, mendapatkan, memperoleh ma'rufik, kebaikanmu. Jadi saya menemui Anda untuk mendapatkan kebaikanmu, untuk mengharapkan kebaikanmu. Apa tujuan saya menemui dia? Untuk mengharapkan kebaikannya, kan begitu ya. Jadi ibtigha'a isim mansub, fungsinya menjelaskan terjadinya fi'il perbuatan. Tapi seperti yang saya sering sebutkan bahwa hal-hal yang seperti ini terhitung jarang apabila dibandingkan dengan susunan mubtada khobar atau fi'il fa'il maf'ul bih. Jadi yang paling terpenting dalam bahasa Arab itu dalam mubtada khobar, kemudian fi'il fa'il tambahkan maf'ul bih. Jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Yang seperti ini tambahan semua. Yang seperti ini tambahan semua. Tanpa ijlalan li'amrin pun sebenarnya sudah sempurna. Qama zaidun, fi'il dan fa'il. Zaid sudah berdiri. Itu sudah kalimat sempurna. Tapi untuk menambahkan keterangan, ijlalan li'amrin, untuk menghormati Amr dan seterusnya, wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan tentang maf'ul min ajl ini? Yang perlu diingat-ingat, isim mansub, nanti saat kita terjemahkan, ternyata fungsinya untuk apa? Menerangkan sebab terjadinya fi'il. Itu saja. Qala rahimahullah, babul maf'uli ma'ah. Bab al-maf'uli ma'ah. Ini yang keberapa? Hah? Masa 9, 10. 10. Ini yang ke-10. Qala rahimahullah al-imam Ibnu Ajurrum, bab al-maf'uli ma'ah. Bab yang menerangkan tentang apa maf'ul ma'ah. Keterangannya sedikit. Berapa baris? 2 baris lah. Kalau tadi maf'ul min ajli berapa baris? 2 baris. Artinya itu juga sebagai tanda bahwa kita jarang menemukannya. Berbeda, coba lihat pembahasan tentang fi'il fa'il mubtada khobar, dia beberapa halaman. Karena memang lebih sering ditemukan. Qala rahimahullah, bab al-maf'uli ma'ah. Wa huwa al-ismul mansub alladhi yudhkaru li bayani man fu'ila ma'ahul fi'lu. Wa huwa, artinya wa huwa, yaitu al-ismu isim al-mansub, mansub alladhi, yang yudhkaru disebutkan, libayani untuk menjelaskan man, orang, siapa, apa juga boleh diterjemahkan seperti itu, untuk menerangkan apa atau siapa, fu'ila ma'ahul fi'lu, fu'ila dikerjakan, bersamanya al-fi'lu, pekerjaan. Kalau diterjemahkan bebas, mekaten. Maf'ul ma'ah itu adalah isim mansub untuk menjelaskan pekerjaan itu dilakukan bersama dengan siapa. Kan itu. Bersama dengan siapa pekerjaan itu dilakukan, diberi keterangan maf'ul ma'ah. Jadi pertanyaannya, bersama dengan siapa hal itu dilakukan? Itu namanya maf'ul ma'ah. Contoh sekarang, nahwu qaulika. Nahwu qaulika, apa artinya nahwu qaulika? Seperti ucapanmu, ja'al amiru wal jaisha. Ja'a, apa artinya ja'a? Telah datang. Al amiru, komandan, panglima, pimpinan, dan yang lainnya. Atasan. Wal jaisha. Wa, di sini bukan wawu atof, tapi namanya wawu ma'iyah. Wawu ma'iyah, namanya wawu ma'iyah. Bukan wawu ataf, tetapi wawu ma'iyah. yang artinya bersama. Iya. Di sini artinya bukan dan tetapi bersama. Al-Jaisha pasukan. Jadi kedatangan panglima itu, kedatangan kan sebuah pekerjaan ya, datang. Kedatangan panglima tersebut itu diiringi oleh siapa? Pasukan. Bersama dengan siapa? Dengan pasukannya. Ja'al Amiru wal Jaisha. Panglima itu datang disertai, ditemani, diiringi oleh pasukan. Contoh kedua, wastawal ma'u wal khashabata. Wastawal ma'u wal khashabata. Istawa artinya tinggi, naik. Al-ma'u air. Wa bersama. Al-khashabata. Al-khashabata itu arti aslinya kayu. Khashabah. Tapi dalam contoh ini artinya, monggo enggak tahu ini istilahipun di Kulon Progo bagaimana? Sungai, sungai gini ya, Sungai Progo. Kan itu. Kemudian ada tandanya 1 2 3 4 meteran itu loh. Berapa meter? Itu apa namanya nih? Ukuran ketinggian air. Kalau zaman dulu kan enggak ada cat, enggak ada apa namanya? Enggak ada tembok dan yang lainnya seperti sekarang. Jadi alatnya menggunakan kayu. Jadi misalkan ini sungai kasih kayu. Nah, ini namanya kayu. Khashabah. Nah, ukurannya ini 1 meter, 2 meter, 3 meter. Apa namanya? Orang Kulon Progo kan daerah irigasi, pasti ada istilahnya. Ngosok meter, meteran nang kebun suwung. Dari kemarin Mas Heru ngarahnya kebun suwung terus. Apa istilahnya nih para petani? Banyu meter. Barometer. Banyu meter. Nama Mbah Imam? Barometer. Kan ada di Sungai Progo itu kan ya? Ada. Lah itu apa namanya? Indikator ketinggian air. Wah. Wow. Oh, panjang banget, Pak. Itu keterangan nama alatnya itu loh. Kan ada termometer, speedometer, ada indikator panas kan. Alat ukur ketinggian air. Tali. Apa Mas Dadang? Kok dua hari ini jadi kan Masya Allah kalem, pendiam. Aslinya? Oh bro. Berarti yang kemarin-kemarin sedang kumat gitu. Wow. Pada ada ya, yang senyum Pak Arja itu. Memang kalem betul aslinya. Jadi artinya istawal ma'u wal khashabata. Air itu, jadi misalkan ini sungai, ini kayunya nggih. Air itu naik gini bersamaan dengan ukuran ini. Maksudnya diartikan wawu wawu atof enggak mungkin. Kalau diartikan wawunya wawu atof apa artinya? Dan ya. Air itu naik dan kayu. Padahal kayu ini tetap enggak gerak-gerak. Ah iya, maksudnya kalau diartikan wawunya wawu atof tidak mungkin. Kenapa? Karena airnya naik begini, kayunya juga enggak mungkin naik gini. Karena kayunya sifatnya itu apa? Tetap dia di apa namanya? Ditancep. Ah iya. Ditancepkan, dipasangkan di dindingnya itu. Jadi naik ini. Ya, permanen. Itu namanya maf'ul ma'ah. Tapi mboten usah dikhawatirkan, mboten usah dipenggalih karena ini jarang ya. Pokoknya yang paling penting jenengan faham mubtada khobar fi'il fa'il lulus bahasa Arab. Yang maf'ul bi, yang tamyiz, yang hal, itu lupa enggak apa-apa. Karena nanti pas ditanya juga pasti ingat. Hah? Yang penting touring kata Pak Mariono. Karena kemarin ketinggalan saudara. Itu hari paling anu Pak Mariono, hari paling berkesan itu hari itu. Diling-iling, karena memang susah dilupakan. Karena kalau mau dilupakan terlalu pahit dia. Kelingan terus ya? Oke, tansah kelingan gitu. Mugi-mugi pinaringan kelingan. Nah, insya Allah edisi yang kedua jenengan yang memimpin paling depan Pak Mariano. Baik, kalau enggak ada Pak Mariano jangan berangkat dulu ini ya. Iya, jangan sampai keyakinannya lain. Ini yang berikutnya Pacitan kita Pak Mariano insya Allah. Oh iya. Pacitan lewat gunung itu. Gunung lewat Wonosari ya. Set. Bunyi? Semano itu mana lagi nih? Oh. Nama lainnya? Enggak, Wonosari terus lewat Semano. Lurus itu. Bang Junya kan enggak ada kayaknya. Enggak ada. Coba kita nyari touring itu yang Bang Junya seminimal mungkin, wah. Gunung-gunung. Oh, gunung-gunung aman, Bang. Kita siapkan di sana kemah atau nyewa rumah paling enak di sana itu. Ada tawaran? Oh, ada. Susilo Bambang Yudhoyono. Bab al-maf'ul ma'ah. Jadi begitu nggih. Jadi, tayib. Selanjutnya qala rahimahullah wa amma khabaru kana wa akhwatiha wasmu inna wa akhwatiha faqad taqaddama dhikruhuma fil marfu'at wa kadzalika tawabi'u faqad taqaddama hunaka. Wa amma dan adapun khabaru kana khabar kana wa akhwatiha dan saudara-saudaranya wasmu inna dan isim inna wa akhwatiha dan saudara-saudaranya faqad maka sungguh taqaddama telah lewat dzikruhuma penjelasan keduanya fil marfuat dalam pembahasan isim-isim marfu wa kadzalika demikian juga at-tawabi'u tawabi faqad taqaddamat sungguh telah terlewati hunaka di sana. Di sana. Dalam bahasa Arab itu jenis kata hanya ada tiga, isim, fi'il, huruf. Kalau huruf semuanya mabni kan ya. Jadi enggak perlu dibahas i'rabnya. Untuk fi'il ada yang mabni, ada yang mu'rab. Banyak mabni atau banyak mu'rab? Banyak mabninya. Karena fi'il amr semuanya mabni. Fi'il madhi semuanya mabni. Fi'il mudhari mu'rab kecuali yang mabni. Untuk isim cuma ini, marfu sudah selesai, mansub sudah selesai hari ini. Majrur besok. Majrur ada tiga, yang pertama yang pertama apa? Sebelumnya ada huruf jar. Yang kedua mudhaf ilaih. Yang ketiga tawabi. Sudah dipelajari semua? Sampun sudah. Berarti memang tinggal prakteknya. Tadi malam kitab pusaka kita sudah saya serahkan ke Pak Udin. Dan itu kurang lebih 13 halaman. Jangan sampai jatuh ke tangan yang yang tidak pas. Itu Pak Rizki. Kitabnya Riyadhus Shalihin. Kalau misalkan panjenengan sudah punya kitab Riyadhus Shalihin, alhamdulillah. Berarti tidak perlu foto kopi. Tapi kalau mau seragam fotokopi kan begitu. Ya, diseragam ke wae. Karena pas enggak punya juga kan. Betul enggak? Ya, ya. Oh iya. Tak kira ki duwe Riyadhus Shalihin tapi demi kebersamaan seragam ke wae walaupun aku duwe. Ternyata mergo aku ora duwe seragam wae. Wah, konangan iki. Aslinya yang kalem. Jadi ada 13 halaman itu terkait dengan adab-adab makan dan minum. Mulai pakai tangan kanan, duduk, ambil yang paling dekat, tidak bersandar. Maksudnya bersandar itu kanan dan kiri, bukan sandar ke belakang gini. Nanti kita akan berikan keterangan juga dari apa para ulama, terkhusus Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Jadi yang kita pelajari ya, ada bahasa Arabnya, ada Al-Qur'annya, ada adab dan akhlaknya, ada fikihnya, ada akidahnya, ada tafsirnya, biar pepak nggih. Biar lengkap insyaallah taala. Jadi yang mau fotokopi menghubungi Pak Udin atau mau dipukul rata semuanya pasti ingin. Pukul rata. Wah, ya dipukul rata aja. Karena sekarang kita tinggal memperbanyak praktek. Karena kalau jurus sudah semua. Kalau misalkan lupa, tidak hafal dengan jurus-jurus ini, enggak ada masalah. Karena yang paling penting prakteknya. Nanti kan akan, oh ini toh maful yajrih, oh ini toh maful ma'ah, oh ini toh maful mutlak, oh ini fa'il. Kalau fa'il sudah Wis jenengan pun lulus sejak setahun yang lalu. 2015 itu. Nah, iya. Sebulan yang lalu. Itu nggih. Cukup insyaallah. Karena besok kita akan selesaikan bab al-mahfudzat minal asma. Kemudian yang berikutnya kita belum membaca badal nggih. Biar lengkap badalnya juga dibaca. Yang mau minta tanda tangan boleh. Mau dibuatkan piagam? Gimana Mas Heri? Ada Mas Heri enggak? Mboten. Mboten rawuh napa mboten tindak? Rawuh. Oh, rawuh. Ya cukup insyaallah. Alhamdulillahirabbil alamin.